akan ku cari kekasih hati. Di manakah gerangan kini kau berada? Telah lama di kau tiada kunjung datang. Apakah gerangan salah beta? Telah ku daki gunung-gunung yang amat tinggi, ku turun di lembah-lembah yang amat curam. Namun di kau kasih tiada kunjung datang. Semoga janganlah kau menghilang. Gunung-gunung yang amat tinggi, ku turuni lembah-lembah yang amat curam. Namun di kau kasih tiada kunjung datang. Semoga jangan kau menghilang.